kali kau sakiti hati ini, juga ku maafkan. Tapi jangan kau coba tiga kali, jangan, no jangan. Cukuplah sudah, cukuplah sudah, jangan kau ulang.